Assalamualaikum Pak Haji. Permisi, aku permisi. Sengaja aku datang dari jauh untuk melamar anakmu. Siti Maimunah, anak Pak Haji. Oh, orangnya cantik, hai pandai mengaji. Baru satu bulan aku kenal dengan dia. Sudah sama-sama saling cinta. Aku sudah janji sama Siti Maimunah, nanti kapan-kapan mau datang ke rumah. Aku mau kenal sama ibu bapaknya, barangkali saja bisa jadi mantunya. Siti, Titi, Titi, Titi, Titi Maimunah, abang kan datang sayang untuk melamarmu. Assalamualaikum Pak Haji. Permisi, aku permisi.